wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Fa ma'asyara al-ahibbah, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita pada setiap Ahad malam Kamis atau setiap Ahad malam Senin, yang mana pada malam Senin ini kita membahas sebuah karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul kitab ini dengan Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang keempat yang beliau riwayatkan sesuai dari jalurnya Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim alaihima rahmatullah. Apa-apa yang berkaitan dengan adab Islam tatkala seorang baru bangun dari tidurnya. Begitu pula apa-apa yang berkaitan dengan al-istijmar, bersuci dengan menggunakan batu ataukah yang semisalnya. Dan telah kita selesaikan pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memasuki al-hadithul khamis, hadis yang kelima yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pernah menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, la yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yabullanna ahadukum, jangan sekali-kali kalian buang air kecil. Fil ma'id daim, pada air yang tidak bergerak. Pada air yang tidak bergerak. Alladzi la yajri. Ini makna dari al-ma'id daim, yaitu air yang tidak bergerak, tetap dia pada sesuatu dan tidak mengalir. Air tersebut tidak bergerak ataukah tidak mengalir. Thumma yaghtasilu minhu. Kemudian dia memakai air tersebut untuk mandi. Maka ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala kita ingin buang air kecil pada satu genangan air, air yang tidak mengalir. Maka ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi setelah itu air tersebut yang terkena najis kita pakai untuk yaghtasil, kita pakai untuk mandi, maka lebih lagi keharamannya. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum, jangan sekali-kali dari kalian mandi. Fil ma'id daim, pada air yang tidak mengalir. Pada air yang tidak bergerak. Wa huwa junubun, dalam kondisi dia sedang junub. Artinya tatkala dia ingin mandi besar, maka tidak boleh dia menyemplungkan dirinya pada air yang tidak mengalir. Karena ini adalah sebuah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah taala akan kita bahas penjelasan atau syarah dari dua hadis ini insyaallah taala. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, riwayat yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam Umdatul Ahkam adalah riwayat yang tidak akan keluar dari Al-Bukhari wa Muslim. Jadi, poin pertama yang paling penting kita ketahui adalah ahadith yang ada di dalam kitab ini adalah ahadith sahihah, Jadi dua hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang benar merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berkaitan dengan hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri. Jangan sekali-kali seorang dari kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir, satu genangan, apakah itu kolam dan yang semisalnya, air yang tidak mengalir tetap dalam drum atau yang semisalnya, pokoknya sesuatu air yang tidak mengalir, tidak boleh kita buang air kecil pada air tersebut. Tsumma yaghtasilu min, terlebih air itu akan dikonsumsi, akan dipakai dia untuk mandi, maka keharamannya bertambah. Para ulama sempat memiliki ikhtilaf, berselisih pada larangan yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Apakah larangan ini adalah larangan dari sebuah keharaman ataukah larangan dari sebuah hal yang makruh? Artinya hanya dibenci saja, tidak sampai kepada tingkatan al-haram. Maka al-Imam Malik dan madhab al-Malikiyah secara umum, mereka berpendapat bahwasanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut adalah lil karohah, larangan yang berarti sesuatu yang makruh, ahsannya ditinggalkan, sebaiknya ditinggalkan, akan tetapi kalau ingin dilakukan boleh. Ini dari sisi mereka pengikut madhab al-Malikiyah, mengatakan larangan tersebut adalah sesuatu yang makruh, tidak sampai kepada tingkatan al-haram. Kemudian dari madhab al-Hanabilah, al-Imamu Ahmad dan para pengikut beliau, begitu pula madhab al-Zahiriyah. Al-Zahiriyah imamnya adalah al-Imamu Dawud al-Zahiri, pengikutnya disebut dengan al-Zahiriyah. Madhab al-Hanabilah pengikut al-Imamu Ahmad, wal-Zahiriyah pengikut al-Imamu Dawud, mengatakan bahwasanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlak untuk keharaman. Artinya tatkala seorang buang air kecil di air yang tidak mengalir, maka haram baginya. Dia telah melanggar apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebahagian para ulama membedakan kondisi tatkala air tersebut adalah air yang banyak. Air yang banyak ataukah air yang sedikit? Kalau air yang sedikit, maka larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tingkatan keharaman. Air yang sedikit, satu ember, satu drum, satu gayung, maka jika terkena air, buang air kecil, hajat yang dikeluarkan oleh manusia, maka akan membuatnya sebagai air yang najis, yang tidak suci lagi, tidak bisa dimanfaatkan. Maka kalau airnya sedikit, ini sesuatu yang haram. Akan tetapi jika airnya banyak, melimpah, akan tetapi memang tidak mengalir air itu, kolam renang yang sangat besar, tidak mengalir airnya, tidak bergerak airnya, maka larangan pada jenis air yang kedua, yang banyak tersebut adalah lil karoha, untuk sesuatu yang dibenci, tidak sampai kepada tingkatan sebuah keharaman. Maka al-qawlul wasat atau al-qawlul rajih dalam permasalahan ini adalah apa yang telah dinukilkan oleh al-imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana beliau memiliki pendapat litahrimi idza kana an-nasu yasta'miluna al-ma'. Ini adalah pendapat yang wasat, pertengahan. Tidak condong kepada al-Malikiyah, tidak condong pula kepada al-Hanabilah wa Zahiriyah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk keharaman. Artinya tidak boleh sama sekali dilakukan jika banyak manusia yang mengambil manfaat dari air tersebut. air yang tidak mengalir tadi, air yang tetap tadi, banyak manusia yang mengambil manfaat darinya. Apakah untuk kebunnya, pertaniannya, dan misalnya dipakai manfaat, atau bahkan untuk minum, konsumsi dia sehari-hari. Maka hal seperti ini kata Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah haram, sampai kepada tingkat tahrim ketika banyaknya manusia yang memanfaatkan air tersebut. Akan tetapi jika sedikit manusia yang memanfaatkannya, bahkan tidak dimanfaatkan sekali oleh manusia, dibiarkan begitu saja, ada genangan air, misalkan air hujan yang selama berhari-hari, selama berbulan-bulan masih ada di situ, tidak bergerak, tidak mengalir, tidak pula menyerap ke tanah. Maka kalau hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh manusia yang berada di sekitarnya, larangan tersebut tetap ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak sampai kepada tingkatan at-tahrim, hanya al-karahah, sesuatu yang makruh. Dan yang perlu kita perhatikan bersama, tatkala syariat Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya di sana ada sebuah larangan yang makruh sifatnya, sesuatu yang dibenci, yang artinya jika seorang melakukannya maka dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Dalam artian al-makruh, sesuatu yang dibenci, jika dia mengerjakan hal tersebut adalah dibenci oleh syariat Islam, dia tentunya akan berdosa karena telah melakukan apa yang telah dibenci dalam syariat Islam. Akan tetapi apakah dia sebagai seorang yang berhak mendapatkan azab ataukah tidak? Maka seorang yang melakukan sesuatu yang makruh, maka dia tidak akan berhak mendapatkan azab. Akan tetapi tatkala dia meninggalkan hal yang makruh tersebut, dia mendapatkan pahala. Ini definisi makruh di dalam syariat Islam. Jadi jika dia mengerjakannya, sesuatu yang dibenci, maka secara zahir dia mengerjakan sesuatu yang dibenci, yang tidak dicintai oleh Islam. Apakah dia berhak mendapatkan dosa, azab, iqab dari Allah Subhanahu wa taala kalau sesuatu makruh tidak mendapatkan hal tersebut? Berbeda dengan keharaman. Keharaman dibenci, ketika dilakukan maka berarti dia mendapatkan dosa karena dia terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kalau makruh di situ bedanya, dia tidak akan mendapatkan iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ditinggalkan, dia akan berpahala, mendapatkan al-ajr wa thawab. Ini makruh dalam syariat Islam. Maka inilah pendapat yang lebih rajih dalam permasalahan ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tergantung atau dilihat dari sisi manfaatnya. Jika dipakai untuk mayoritas orang yang berada di sekitarnya maka haram. Akan tetapi jika tidak dimanfaatkan atau sedikit kemanfaatannya maka sesuatu yang makruh. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah itu makruh ataukah keharaman at-tahrim? Jelas sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seyogianya untuk kita mempraktekkan, merealisasikan apa yang telah beliau larang, kita jauhi. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian, buang air kecil di satu tempat yang airnya di situ tidak mengalir. Paling tidaknya ini adalah satu yang makruh, dibenci dalam Islam. Dan kita sebagai seorang mukmin harus bisa bersemangat dalam tidak mengerjakan perkara-perkara yang makruh, karena khawatirnya nanti itu akan menjadi sesuatu yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita berhati-hati, kita tinggalkan. Karena paling tidaknya larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah masuk kepada keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nahakum anhu fantahu." Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melarang kepada kalian satu perkara, fantahu, tinggalkan. Jangan coba-coba dekati. Jangan mengambil pendapat al-Maliki ya, misalkan hanya makruh kok, jadi diamalkan, dilakukan. Jangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah. Jadi kita tinggalkan. Kemudian apa yang berkaitan dengan penjelasan dari hadis ini? Air yang telah terkena hajat dari seorang muslim tersebut, apakah najis ataukah tidak? Maka yang perlu diketahui yang pertama adalah para ulama memiliki ijma', satu kesepakatan, jika air yang dikenai air kencing tersebut tidaklah berubah dari warnanya, kemudian dari rasanya dan dari wujudnya, jika tidak berubah maka airnya tetaplah air yang suci, tetaplah air yang berada di atas at-taharah, kesucian. Artinya jika kita pakai untuk berwudu maka sah wudunya kita, jika dipakai untuk mandi janabah maka sah mandi yang telah kita lakukan. Ini kesepakatan ulama yang pertama, ijma' dari kalangan para al-ulama, jika air kencing tersebut tidaklah merubah air yang ada. Kemudian yang kedua, termasuk dari ijma' kesepakatan juga dari para ulama, jika air yang ada berubah menjadi sesuatu yang terpengaruh dengan najis-najis yang ada, apakah warnanya ataukah baunya ataukah rasanya berubah, maka sepakat juga para ulama bahwasanya air tersebut sudah air yang najis, tidak boleh lagi untuk dimanfaatkan. Jadi ini dua kesepakatan besar dari kalangan para al-ulama. Jika ada seorang yang membuang hajatnya, buang air kecil di air yang tidak mengalir tadi, maka ada dua kesepakatan para ulama. Yang pertama, jika airnya berubah yang menunjukkan najisnya dia, berarti airnya najis. Apakah airnya banyak ataukah airnya sedikit? Yang dilihat bukan banyak sedikitnya air, akan tetapi apakah berubah ataukah tidak. Jika tidak berubah, maka airnya tetap air yang suci, bukan dilihat dari kapasitas airnya apakah banyak ataukah sedikit, lihat dari at-taghyir, apakah berubah ataukah tidak. Selama dia berubah walaupun airnya banyak ataupun walaupun airnya sedikit misalkan, maka tetap sebagai sesuatu yang najis. Sebaliknya jika air seni tersebut tidak mempengaruhi sama sekali, berarti airnya suci walaupun airnya sedikit atau bahkan airnya banyak, maka tetap dalam keadaan suci. Ini dua kesepakatan besar dari kalangan para al-ulama. Kemudian permasalahan berikutnya yang di sana terdapat sedikit khilaf, perselisihan dari kalangan para al-ulama, al-fuqaha. Jika air yang ada dan terkena najis tersebut, air seni tersebut, qalilan, airnya sedikit, ghair mutaghayyir bin najasah, akan tetapi air seni yang ada tidak mempengaruhi tiga unsur air itu, dari sisi baunya tetap seperti air yang biasa, air yang suci, tidak ada bau-bau yang bercampur dengan najis, kemudian dari sisi warnanya juga tetap seperti air yang biasa, dan dari sisi rasanya pun sama seperti air yang biasa, tidak ada perbedaannya, persis. Padahal airnya sedikit dan sudah terpengaruh atau terkena air seni. Maka disinilah para ulama berselisih. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya adalah Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas, kemudian tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Ibnul Musayyib, begitu pula Sufyan Al-Thawri, begitu pula Imam Dawud Al-Zahiri, Al-Imam Malik, bahkan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, mengatakan bahwasanya air yang modelnya terkena najis akan tetapi tidak berubah sedikit pun, maka airnya tetaplah suci. Airnya tetaplah suci. Ini pendapat Abu Hurairah Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Al-Musayyib, Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Dawud Al-Zahiri, Al-Imam Malik, begitu pula Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, atau alaihim rahmatullahu jami'an. Jadi mereka berpendapat, kalaupun airnya sedikit dan terkena air seni, selama tidak merubah, maka airnya tetap suci, tidak najis. Pendapat kedua dari kalangan para ulama al-fuqaha adalah pendapat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu pendapat al-imam Mujahid. Dan dari sisi al-madhahib, madhab al-Hanafiyah, wal-Syafi'iyah dan Hanabilah, al-imam Abu Hanifah, al-imam Syafi'i dan al-imam Ahmad, mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu walaupun tidak ada yang berubah dari air yang sedikit tersebut, maka selama air seni tercampur di dalam air itu, maka airnya menjadi sesuatu yang najis. Ini pendapat yang kedua. Walau lam yataghayyar, ini pendapat mereka, walaupun air tersebut tidak berubah, tetap dari tiga unsurnya seperti air yang suci. Akan tetapi selama air seni tercampur di dalamnya, kata beliau, atau kata mereka para ulama al-fuqaha, maka tetap air tersebut dihukumi sebagai air yang najis, harus dibuang, tidak bisa dimanfaatkan untuk bersuci, mandi janabah dan yang semisalnya. Harus dibuang. Dan yang rajih wallahu ta'ala alam bisawab adalah pendapat yang pertama, pendapat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersama dengan beliau. Karena seperti yang kita sebutkan di awal majlis tadi, yang menjadi patokan, tolak ukur utama adalah apakah berubah ataukah tidak. Selama bercampur dengan air seni, akan tetapi tidak merubah dari tiga unsurnya, maka air tersebut tetaplah air yang suci. Dan ini sekaligus bisa mengobati was-was sebagian kaum muslimin yang mungkin tatkala dia kurang dalam menjaga kebersihan dirinya, ketika buang air kecil misalkan, bisa ke sana dan ke sini, masuklah ke embernya ataukah ke drumnya ataukah ke gayungnya, maka dia menjadi was-was, ini air yang najis, tidak bisa saya pakai untuk bersuci. Dia buang lagi, begitu lagi ketika buang air kecil, begitu terus mendapati was-was dari syaitan. Maka pendapat yang pertama ini bisa dijadikan obat untuk mereka, penawar. Maka tatkala terpercik walaupun sedikit dan tidak merubah, maka alhamdulillah air tersebut adalah air yang suci, yang masih bisa digunakan untuk melakukan at-taharah. Dan dalilnya adalah apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Hukum asal dari air itu adalah air yang suci, yang bisa kita pakai untuk bersuci. La yunajjisuhu syai. Air tersebut tidak akan bisa dipengaruhi oleh najisnya satu apapun. Maka dari hadis ini yang telah dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, kita bisa mengambil sebuah faedah besar bahwasanya satu air yang tidak terpengaruh dengan sifat-sifat kenajisan, apakah dari rasa, bau, dan warnanya, maka tetap dihukumi sebagai air yang najis. Dia tidak akan bisa terpengaruh sebagai satu air yang najis, tidak akan bisa berubah menjadi satu air yang najis tatkala unsur-unsur air yang suci masih melekat pada air-air tersebut. Maka pendapat yang pertama yaitu pendapat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang bersama beliau adalah pendapat yang rajih wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian apa yang telah dijelaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan hadis ini, atau lebih tepatnya hadis yang kedua, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun, tidak boleh salah seorang dari kalian untuk mandi junub, mandi besar, di satu air yang tidak mengalir. Maka tidak boleh. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha adalah bagaimana indahnya syariat Islam dalam menjaga kebersihan, dalam menjaga kesucian air yang merupakan kebutuhan utama dari seorang manusia. Karena tatkala, ini berhubungan pula dengan hadis yang pertama, yaitu yang larangan untuk buang air kecil pada air yang tidak mengalir. Pun begitu hadis yang kedua, larangan untuk mandi besar, langsung dia menceburkan dirinya pada air yang tidak mengalir. Maka ini dilarang di dalam Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara faedah yang bisa diambil yang dijelaskan para ulama al-fuqaha adalah bagaimana Islam betul-betul memperhatikan tentang kesucian satu air, karena air tersebut adalah kebutuhan utama dari manusia. Dan suci tidaknya air sangat berpengaruh sekali dengan amalan-amalan ibadah inti kita, yaitu salat misalkan, ataukah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim, yang merupakan syarat mutlak. Seorang yang sholat haruslah berwudu. Jika airnya bermasalah, airnya tidak suci, maka bagaimana sholat seorang bisa dianggap sah dalam Islam, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika wudunya rusak, maka sholatnya pun rusak. Maka Islam sangat memperhatikan yang namanya kesucian satu air. Oleh karenanya, di dalam dua hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil dalam air yang tidak mengalir, begitu pula untuk mandi junub dalam air yang tidak mengalir. Kalau air yang mengalir enggak ada masalah, di sungai, di laut dan yang semisalnya, airnya akan terus ada dan terus menjadi baru. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah tatkala ada air yang mengalir yang dipakai mungkin untuk buang hajat kaum muslimin atau buang hajat manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang jika walaupun air tersebut mengalir, jika dia buang hajat di tempat tersebut, buang air kecil ataukah mungkin buang air besar dan yang semisalnya, maka hal ini jika memudaratkan kaum muslimin yang lainnya, memudaratkan manusia yang lainnya, pun masuk ke dalam larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Maka jika memudaratkan, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan di dalam Islam. Karena itu tadi, Islam sangat mengajarkan yang namanya kebersihan, kesucian satu air. Jadi inti dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengetahui hajat yang keluar dari manusia, air senikah itu dan yang semisalnya, maka sekian banyak penyakit, sekian banyak bakteri ada di kandungan-kandungan tersebut, ada di hajat-hajat tersebut. Oleh karenanya Islam sangat mengajarkan kita untuk menjaga yang namanya kesucian. Jangan sampai kita memudaratkan orang lain. Air yang tidak mengalir, air yang tergenang atau yang semisalnya, maka jika dia tidak mengalir, la yajri al-ma'ud da'im, janganlah kita menjadi sebab untuk termudaratinya orang lain, mendapatkan dampak negatif dari kita, terkena penyakit, wal'iyadzubillah, sebab kita buang hajat di tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, apa yang telah kita sebutkan dari pendapat para ulama, terkhusus yang berkaitan dengan pendapat yang rajih yang tadi saya nukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka itu pula yang telah diterjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Beliau memegang pendapat yang pertama, yaitu tatkala air yang sedikit tadi terkena atau tercampur air seni dan tidak merubah sedikit pun dari kandungan-kandungan air atau unsur-unsur air tersebut, maka air tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci oleh kaum muslimin. Masih ada waktu, kita masuk kepada hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sama dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, jika ada seekor anjing yang menjilat ina'i ahadikum, satu bejana kalian. Bejana yang dimaksud di sini adalah keumuman yang dipakai oleh bangsa Arab, terlebih di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita bisa setarakan dengan zaman kita sekarang ini, sama seperti piring, gelas, nampan dan yang semisalnya. Maka idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, jika bejana kalian dijilat oleh seekor anjing, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaghsilhu sab'an, hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Wali muslimin, dan dalam riwayat muslim ada tambahan, ulahunna biturab, yang pertama dicampur dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal, dan di sisi al-imam muslim ada sebuah hadith yang datang dari periwayatan Abdullah ibn Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa'firuhu thaminata bitturab. Hadis Abdullah ibn Mughaffal. Abdullah ibn Mughaffal adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menghadiri Bai'atul Ridwan. Beliau bersama kaum muslimin yang lainnya dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ar-Ridwan, Bai'atul Ridwan. Dan beliaulah Abdullah ibn Mughaffal yang memegang ranting pohon dari Bai'atul Ridwan tersebut, agar ranting tersebut tidak mengenai wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau pula adalah seorang sahabat yang mulia, yang terkenal sebagai seorang yang faqih, seorang yang pandai, faham atas urusan agamanya, cerdas, termasuk murid-murid pilihan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai kepada tingkatan beliau dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berdakwah ke kota Al-Basrah. Al-Basrah. Ada 10 orang di sana para fuqaha yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu fikih kepada penduduk kota Basrah, dan salah satunya adalah Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fil ina", jika seekor anjing menjilat bejana kalian, sudah kita jelaskan bisa piring, nampan dan yang semisalnya dari alat-alat yang kita pakai untuk makan. Faghsiluhu sab'an, maka cucilah bejana tersebut, maka cucilah piring tersebut, cucilah gelas tersebut atau nampan tersebut sab'an, sebanyak 7 kali. Wa'afiruhu thaminata bitturab, dan tambahkanlah yang ke-8 dengan at-turab, dengan tanah, campuran tanah. Hadis ini tidak perlu kita bahas lagi dari sisi kesahihan ataukah ketidak sahihannya, jelas dari Umdatul Ahkam. Maka apa yang telah dijelaskan oleh al-musannif di muqaddimah kitab ini menjadi sebuah acuan kita. Hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang berikutnya adalah kita melihat dari penjelasan hadis ini secara global. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana sikap kita seorang muslim jika kita mendapati bejana-bejana kita dijilat oleh seekor anjing. Maka dijelaskan oleh syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan untuk kita mencucinya sebanyak 7 kali. Mencucinya sebanyak 7 kali. Dan dalam riwayat Muslim yang disebutkan oleh beliau di sini, ulahun nabi tarab, yang pertama kali airnya dicampur dengan tanah. Airnya dicampur dengan tanah. Dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana najisnya liur seekor anjing. Dan najis yang ada di sisi seekor anjing adalah disebut dengan najasah al-mughalladhah. Sebuah najis yang sangat besar. Karena najis itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama al-mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian yang kedua al-mutawassithah, yang pertengahan, tidak ringan, tidak pula berat. Dan yang ketiga adalah najis yang paling berat. Dan najis yang paling berat ini tidak bisa dibersihkan kecuali dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya najis al-mughalladhah adalah air liur anjing. Maka tatkala ada bejana kita, piring kita, nampan kita dan yang semisalnya dijilat oleh seekor anjing, haruslah dibersihkan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak bisa akan suci kecuali dengan cara yang diajarkan oleh beliau, yaitu dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna bitorab, yang pertama harus dicampur dengan tanah, harus dicampur dengan tanah. Lantas muncul pertanyaan dari sebahagian kaum muslimin, dan ini dijelaskan di beberapa kitab al-fiqh, bagaimana tatkala tanah tersebut digantikan dengan sabun, jadi 7 kali ditambah dengan sabun, apakah boleh atau tidak? Jadi tanah tidak boleh dipakai, karena sebagian kaum muslimin merasa jijik jika piringnya, jika nampannya, jika gelasnya dicuci dengan tanah atau diolesi dengan tanah. Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah, begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata mereka berdua tidak boleh. Tidak boleh diganti dengan sabun ataukah yang semisalnya. Karena syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah syariat yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi tidak boleh tatkala kita melihat bahwasanya sabun mungkin bisa menghilangkan bakteri, menghilangkan kenajisan yang ada pada air liur anjing, langsung kita ganti dengan sabun, meninggalkan tanah. Tidak boleh. Karena apa yang datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sesuatu yang sempurna. Kita harus mengorbankan apa yang kita miliki untuk mengikuti arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tetap harus dengan tanah, tidak boleh tergantikan dengan cara apapun. Tidak boleh digantikan dengan unsur apapun atau selain tanah, harus dengan tanah. Dan yang semisal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh mereka, orang-orang kufar yang bergelut dan ahli di bidang kesehatan dan yang semisalnya, menjelaskan bahwasanya jika tanah itu memang dipakai untuk mensucikan satu benda, maka bakteri-bakteri yang ada, unsur-unsur kenajisan yang ada itu langsung hilang. Inilah indahnya Islam. Dan ini sebenarnya adalah hikmah yang kita ketahui walaupun tidak kita ketahui. Maka sami'na wa ata'na. Kita akan mendengar apa yang menjadi nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi dengan hikmah yang ada dan dipelajari, diteliti oleh mereka, ya bertambah keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semakin menguatkan pendapat kita untuk tidak boleh mengganti hal tersebut, yaitu tanah dengan sabun ataukah yang semisalnya, yang dipandang oleh manusia mungkin bisa menghilangkan unsur najis dari air liur anjing tersebut. Ikhwati fillah rahani wa ra'akumullah. Jadi apa yang telah kita jelaskan bahwasanya menunjukkan apa yang ada dari syariat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa membersihkan satu bejana atau yang semisalnya dengan tanah adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh dia tinggalkan, karena harus. Begitu pula kita bisa mengambil dari hadis ini tentang hukum wajibnya membasuh nampan ataukah bejana dan yang semisalnya sebanyak 7 kali. Tidak bisa kurang dari bilangan 7. Harus sebanyak 7 kali. Kenapa? Karena itu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa kita ketahui hikmahnya, cukup kita menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Sebanyak 7 kali. Bejana tersebut, nampan tersebut sebanyak 7 kali. Ulahunna bitturab. Yang pertama dicampur dengan tanah. Dan hal ini bisa diamalkan dengan dua cara. Seperti apa yang telah datang dari hadis Abdullah ibn Mughaffal, yang mana beliau mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an." Cucilah 7 kali jika ada seorang anjing atau seekor anjing, jika ada seekor anjing yang menjilat bejana kalian. Wa'afiruhu thaminah biturab. Dan yang bilangan ke-8 adalah dengan air, afwan, dengan tanah, at-turab. Bilangan yang ke-8 dengan tanah. Jadi seakan-akan kita melihat ada perbedaan antara hadis pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaghsilhu sab'an." Suruh cuci 7 kali. Akan tetapi hadis yang kedua di sini dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, cuci 7 kali dan yang ke-8 ditambah dengan turab, ditambah dengan tanah. Seakan-akan ada perbedaan. Hadis pertama cuci air 7 kali, yang pertama dengan tanah. Kemudian hadis yang Abdullah bin Mughaffal mengatakan bahwasanya cuci 7 kali, kemudian yang ke-8 harus dengan tanah. Terlihat ada perbedaan, akan tetapi hakikatnya tidak ada perbedaan. Kenapa kita melihat seakan-akan ada perbedaan? Karena dhaifnya ilmu kita, lemahnya ilmu kita, sedikitnya ilmu yang ada di sisi kita. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana menggabungkan antara 2 hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mencuci 1 bejana, 1 nampan, 1 piring sebanyak 7 kali. Artinya apa? 7 unsur air. 7 kali air harus tertuang ke dalam nampan tersebut. Misalkan kita ambil contoh nampan biar mudah. 7 unsur air. Air harus dibasuhkan kepada nampan tersebut sebanyak 7 kali. Ada unsur yang ke-8 di sana yang wajib, tidak boleh tidak. Unsur yang ke-8 ini namanya adalah at-turab, tanah. Dan bukan cara untuk membersihkan nampan tersebut yang terkena air liur anjing tadi, 7 kali air lantas yang terakhir dengan tanah, yang ke-8 dengan tanah. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi unsur yang ke-8 ini, tanah ini dimasukkan kepada salah satu dari yang 7. Bisa pada bilangan yang pertama, bisa yang kedua, bisa ketiga, bisa keempat, bisa kelima, bisa keenam, bisa yang terakhir. Jadi tetap 7 kali. Dicuci sebanyak 7 kali. Unsur yang ke-8, afiruhu as-samina biturab, harus dengan tanah yang ke-8, maksudnya adalah unsur yang ke-8 tadi. Unsur yang ke-8 ini bisa dimasukkan ke terakhir ataupun yang pertama. Dan yang afdal, yang paling utama adalah seperti apa yang telah datang dalam riwayat al-imam muslim, ulahun nabi turab, yang pertama kali. Jadi yang pertama, airnya kita campur dengan tanah. Setelah tercampur dengan tanah, kita bersihkan nampan tersebut atau bejana tersebut. Kemudian yang kedua dengan air murni, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Selesai. Suci dari hadas atau najis al-mughalladhah yang terkena pada piring ataukah nampan dan bejana kita. Maka itu yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya tidak wajibnya mencuci dengan bilangan 7 kali, di antaranya adalah mereka yang mengikuti mazhab Abu Hanifah Al-Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwasanya bilangan 7 hanyalah sesuatu yang sunnah dan tidaklah wajib. Akan tetapi tatkala mereka beristidlal menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah diteliti hadis-hadis yang ada adalah hadis dhaifah, hadis-hadis yang lemah yang tidak keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur al-Imam Malik, al-Imam Ahmad dan al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan wajib pada bilangan 7 kali dalam mencuci 1 bejana yang telah terkena najas al-mughalladhah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada beberapa pertanyaan. Apabila seseorang sholat tatkala ruku, ia melihat kakinya ada bagian yang belum terkena air wudu, apakah ia membatalkan sholatnya dan mengulangi wudunya, ataukah ia meneruskan sholatnya? Kalau ia yakin bahwasanya ada bagian kakinya yang wajib untuk dibasuh, yang wajib untuk kena air yang suci, air wudu, dan ia yakin bukan waswas, hati-hati dari penyakit waswas. Hati-hati. Banyak-banyak membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kejelekan waswas ini, kejelekan, pintar syaitan bermain. Oleh karenanya apa yang saya sebutkan berkali-kali, kalau yakin memang belum terkena air wudu seperti yang ada di soal, dan itu adalah bahagian yang wajib untuk terkena air wudu, misalkan dia ketika ruku melihat tumitnya masih kering dan dia yakin belum terkena air wudu, karena keyakinan itu banyak caranya. Ada korinahnya, ada tanda-tandanya. Misalkan apa? Dia memang tadi wudunya cepat-cepat, ingin mengejar rakaat pertama bersama imam. Ini sebuah korinah, sebuah tanda kalau memang dia belum menyempurnakan wudunya, batalkan. sholatnya dibatalkan kalau memang dia yakin belum terkena air wudu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, wailul aqabi minan nar, sungguh celaka tumit-tumit yang telah dipersiapkan untuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia yakin ada bahagian, apakah itu kakinya ataukah tangannya belum terkena sampai siku, dia merasa masih kering dan yakin memang dia belum menyempurnakan wudunya, maka silahkan dia keluar dari sholatnya dan memperbaharui wudunya. Akan tetapi hati-hati dari penyakit waswas asyaitan. Hati-hati. Ini banyak menimpa kaum muslimin. Kasian. Kalau penyakit waswas ini sudah menimpa seseorang, sulit untuk disembuhkan. Banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Berbahaya penyakit waswas. Hati-hati dari penyakit waswas. Oleh karena yang dijelaskan oleh para ulama, tatkala keraguan-raguan kita dalam selesai, ketika keraguan-raguan kita timbul setelah selesainya kita melakukan ibadah sholat tadi 4 rakaat atau 3 rakaat padahal sudah selesai, ini waswas. Ini kaidah umum dari kalangan para ulama. Kalau keraguan-raguan waswas tersebut datang setelah kita menyelesaikan amalan, setelah kita menyelesaikan satu amalan ketaatan, amalan soleh, maka itu waswas. Harus hati-hati dari penyakit waswas. Tapi kalau dia yakin, maka silahkan dia memperbarui air wudunya untuk melakukan sholat bersama imam dengan wudu yang sempurna. Apabila seorang setelah wudu di bagian tangannya ada tinta pulpen atau cat, tidak terkena air wudu, apakah ia mengulangi wudunya? Tergantung dari tinta pulpen atau cat yang dia rasakan. Kalau memang sesuatu yang menempel tersebut adalah cat yang sangat tebal, yang kira-kira bisa menghalangi masuknya air wudu kepada pori-porinya, maka hendaknya dia membersihkan hal itu sebelum dia berwudu. Membersihkan hal tersebut sebelum dia berwudu. Tapi qadarullah, dia masih menyaksikan, masih melihat ada sesuatu, apakah tinta pulpen yang tebal. Kalau tinta pulpen yang tipis-tipis saja, jangan terpengaruh dengan waswas syaitan. Jangan terpengaruh dengan waswas syaitan. Kalau hanya sekedar tinta pulpen sedikit, yang kecil, hanya sekedar goresan, maka sah wudunya. Tidak akan menghalangi seorang. Begitu pula cat. Antum yang lebih faham. Kalau memang kondisi cat tersebut tebal, bisa menutupi pori-pori kulit, maka hal tersebut sebaiknya, ahsannya, dibersihkan sebelum berwudu. Dan tatkala memang sudah ia bersihkan, masih ada tersisa tipis, kalau sudah dibersihkan otomatis yang tebal itu menjadi sesuatu yang tipis. Maka jika sulit dibersihkan, sudah diusahakan dengan thinner, minyak dan yang semisalnya, tapi masih ada sedikit yang insyaallah ta'ala tidak menghalangi air wudunya, maka janganlah terpengaruh dengan waswas syaitan. Lanjutkan sholatnya dan jangan menoleh kepada waswas tersebut. Apakah orang yang kencing di kolam renang juga terkena dengan dalil tadi haram? Naam. Kolam renang telah kita sebutkan tadi. Al-ma' ad-da'im alladzi la yajri. Air yang tidak mengalir, yang tidak boleh seorang untuk buang air kecil di dalam kolam renang tersebut. Haram hukumnya. Apalagi di dalam kolam renang yang banyak dipakai oleh sebagian kaum muslimin yang lainnya. Saudara-saudara kita kaum muslimin ataukah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala masih berada di kolam renang tersebut, bisa mempengaruhi kemudaratan, memberikan dampak negatif kepada mereka. Ya insyaallah taala hal-hal yang seperti ini lebih diketahui oleh ikhwan-ikhwan kita yang berada di bidang kesehatan. Dan bagaimana dengan airnya, apakah tetap suci ataukah dipakai bersuci? Kembali kepada kaidah yang telah saya sebutkan tadi, jika air yang ada di dalam kolam renang tersebut tidak berubah sedikit pun dengan tiga unsurnya, tidak terpengaruh, airnya tetap warna biru. Begitu pula unsur-unsur yang lainnya, maka tetap dihukumi sebagai air yang suci. Berbeda tatkala satu kolam renang semuanya buang air, jadi berubah warnanya, maka hal itu sudah sesuatu yang dilarang dalam syariat, lebih-lebih lagi menjadi najis. Wallahu ta'ala alam. Jadi tergantung kondisi airnya apakah berubah ataukah tidak. Kalau tidak, maka tetap airnya boleh dipakai untuk bersuci. Tapi hukumnya haram. Jangan bermudah-mudahan. Ana sering terasa mau atau sesuatu yang keluar dari dubur dan dari kemaluan, mohon nasihatnya. Kalau yang keluar dari dua lubang tersebut adalah sebuah waswas, maka nasihatnya adalah agar menjauhi waswas tersebut. Sebelum melakukan sholat, sempurnakan hajat, keluarkan apa yang ada pada diri kita. Buang air kecil, silahkan. Buang air besar, silahkan. Menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sempurna, telah menyelesaikan hajat yang kita miliki, sudah kita keluarkan semua. Jadi tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berkaitan dengan hal tersebut. Selesai semua. Ini nasihat yang pertama, harus dia sempurnakan dulu sebelum dia melaksanakan sholat. Sudah dia lakukan hal tersebut, kemudian dia mengambil air wudu dengan wudu yang sempurna, tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru, dapati. Dapati harus sesuatu yang sempurna. Harus kita camkan, berwudu dengan sesuatu yang sempurna. Jangan kita mengejar untuk mendapatkan satu rakaat atau rakaat pertama bersama imam, lantas kita berwudu dengan cepat-cepat, tidak boleh. Yang perlu diperhatikan adalah seorang yang masbuk tidak mendapatkan rakaat pertama bersama imam, artinya dia harus menyempurnakan satu rakaat kah, dua rakaat atau tiga rakaat, ini bukan sesuatu yang madzmum, bukan sesuatu yang tercela. Jadi jangan kita malu tatkala kita masbuk. Ini adalah sesuatu syariat Islam, ada di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Rasul, orang-orang yang mulia masbuk mereka. Lantas apakah mereka menjadi orang-orang yang tercela? Tidak. Dilihat kondisinya, kalau memang dia masbuk karena dia takasal, malas untuk mengerjakan sholatul jamaah, nanti haji terakhir pas rakaat keempat, pas rakaat ketiga, pas rakaat kedua, dia tercela. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Berarti kejelekan ada pada dirinya, yang dia tidak bersemangat di dalam melakukan amalan ketaatan. Akan tetapi jika dia masbuk karena sebab tertentu, hajat yang memang syar'i, diberikan uzur dalam syariat Islam, apakah dia ketiduran ataukah dia mengurusi keluarganya, anaknya, istrinya dan semisalnya, syariat-syariat Islam, maka sesuatu yang tidak mazmum, tidak tercela. Oleh karenanya jangan tatkala kita menginginkan tidak masbuk, lantas kita bersuci, berwudu cepat-cepat. Akhirnya ada bahagian yang belum terkena air, ada bahagian yang belum bisa kita sempurnakan wudunya. Maka ini lebih parah lagi, kita dapati rakaat yang full, penuh bersama imam, akan tetapi wudu kita tidak beres, tidak sempurna. Lebih baik kita masbuk satu rakaat, dua rakaat, akan tetapi wudu kita sempurna sesuai dengan perintah Nabi SAW, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Jadi sekali lagi, jangan dianggap termomok di benak kita ini, orang masbuk berarti orang jelek, orang masbuk berarti orang jelek. Jangan. Berikan uzur kepada ikhwan kita, berikan uzur kepada saudara kita, mungkin dia. Berikan uzur. Jangan langsung menghakimi bahwa dia adalah seorang yang jelek, bahwa dia adalah seorang yang malas. La ya ikhwan. Wa kunu ibadallah ikhwana, haruslah kita menjadi ikhwan, saudara dengan teman-teman kita, terlebih mereka orang-orang yang bersama kita. Dan ini bukan bentuk pembenaran bagi para santri kita, tahfidz, iddah tahfidz, yang sering masbuk. Nah, ini hati-hati. Mereka belum punya keluarga, anak istri belum punya. Apa urusannya mereka masbuk? Tidak ada masbuk kecuali mainan ya. Nah, kalau ini tercela sudah pasti. Jadi kalau kita bersuudzon, kalau boleh kita bersuudzon, suudzon sama anak-anak tahfidz, sama anak-anak iddah tahfidz yang masbuk. Nah, itu dia yang sedih suudzon nih. Tapi kalau yang berkeluarga, saudara-saudara kita, sama-sama tinggal di satu gang, sama-sama tinggal di satu lingkungan, berikan uzur kepada mereka. Adapun santri, kita bantu nasihati. Kita bantu nasihati, ittaqillah ya fulan, ittaqillah ya allan. Jangan masbuk, jangan banyak mainan. Sholatnya tepat waktu harus. Ini santri, karena mereka tidak punya keputusan apa-apa, tidak punya kepentingan apa-apa. Baca Quran, makan, sholat, tidur. Baca Quran, begitu terus. Berbeda dengan kondisi-kondisi mereka yang sudah berkeluarga. Jadi nasihat yang saya berikan kepada seorang yang minta nasihat tersebut adalah, jangan menengok kepada waswas syaitan jika telah sempurna wudu yang telah antum lakukan dan masih ada terasa sesuatu yang ingin keluar, maka janganlah menengok kepada waswas syaitan, dan jangan pula membuat syaitan sebagai seorang yang berbahagia karena telah berhasil menjadikan antum sebagai seorang yang terkena penyakit waswas. Jadi banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnakan dulu hajat-hajat yang antum miliki sebelum melaksanakan salat, dan jika telah selesai maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jalanlah menuju masjid, pergilah menuju masjid dan kerjakan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berazam melakukan satu amalan ibadah, apakah salat, qiraatul Quran dan yang semisalnya, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkanlah urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.